Tuhan, cinta untukku saja. Kau bilang ada yang lain darimu, setelah kau regu madu asmara. Kejamnya jadi bercabang dua, cincin emas dan permata darimu hanya sebagai pelukan diriku. Yang depan ibu bapak mati ganteng, kita tinggal makan. Lagu ini kebetulan lagu salah satu kesukaan Lesi juga sih, spesial buat teman-teman Lesi Cemo. Si orang raja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Tuhan, cinta untukmu saja. Iya, Tete, Mama. Sama kan deh ya si Bapak. See you. sebagai penuh kasih.